Como. Yo, man. Ayo lagi kerja drum ini. Mari kita. Ono lomboke, ono kangkung, ngepeng gwila nih dong. Yen merenget, tang-tang-tang-tang. Ketok wakumu, ketok merenget toh. Ketok polosmu, ketok merongosmu. Ojo sumelang, ojo kuat.